bahagia malam ini. Kita bersama menari. Aku ingin malam ini tiada cepat berlalu. Marilah sayangku menari, tak usah kau hiraukan waktu. Biarkanlah waktu berlalu, asal kita tetap bersatu. Sha-la-la-la-la, la-la-la, sha-la-la-la-la. Bersama menari. Aku ingin malam ini tiada cepat berlalu. Marilah sayangku menari, tak usah kau hiraukan waktu. Biarkanlah waktu berlalu, asal kita tetap bersatu. Sha-la-la-la-la, la-la-la, sha-la-la-la-la, la-la-la.